السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 58. 98. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dia kata, perkara berbual perkara dunia dalam masjid. Soalannya, yang pertama, adakah benar ada larangan dalam agama berbual-bual perkara dunia di bangunan masjid? Yang kedua, adakah hadis ini benar? Yani marfu' atau mauquf atau lainnya, iaitu man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu a'malahu 40 sana. Alhamdulillah fatwani. Jadi soalan yang pertama tadi, adakah benar ada larangan sembang hal dunia ni dalam masjid? Jawabnya ya, dia kata. Orang Islam dilarang bercakap atau berbual-bual dalam masjid dalam perkara dunia. Dan perkara itu adalah makruh. Dah haram, makruh. Haram ni cakap buat ganggu orang. Ya, dia beza situ. Ada orang kata cakap sepatah pun haram lah juga. Tak kena. Dari pukul lecong itu. Cakap yang tak ganggu orang. Cakap pang dia tu tak ada hajat buah dunia. Tapi tak ganggu orang. Mana pelahang lah. Makruh. Tak kata haram tu hengar-bengar. Tak apa ganggu orang sembahyang. Kerana masjid itu tidak didirikan untuk perkara itu. Kecuali ada sebab-sebab yang tertentu menurut suatu riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, sayakunu fi akhir zaman kaumun yakunu hadisuhum ad-dunyawi fi masajidihim laisa lillahi fihim hajah. Tak ada terjemah itu. Hadis ni saja. Jadi Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, sayakunu fi akhir zaman. Dia dah tak terjemah situ. Kita terjemah. Lagi akan ada pada akhir zaman kaumun, satu kumpulan manusia. Yakunu hadisuhum fi masajidihim. Yang adalah perbualan-perbualan mereka itu ialah di dalam masjid-masjid mereka itu. Dalam hadis ini tidak menyebut perkara ini haram. Tapi menunjukkan tidak baik. Dan tidak. Tidak semestinya bila kita dengar akan berlaku akhir zaman. Gini-gini-gini, dia itu haram tak mesti. Nak cerita akhir zaman. Dia ada yang kalau disebut pada berlaku pada akhir zaman gini-gini, kebanyakannya benda tu haram. Ini kaedah. Di banyak dalam hadis kita dengar, saya kunu fi akhir zaman. Saya kunu fi akhir zaman. Banyak dalam hadis. Maknanya akan berlaku bila-bila akhir zaman nanti. Kebanyakan hak berlaku tu haram. Tapi hak ni, dalam bab ni, tidak haram. Nak khabar, zaman dulu tak berlaku gini. Akhir zaman berlaku. Macam pada akhir zaman berlakunya bangunan-bangunan tinggi. Bukan haram. Nak khabar, dekat nak kiamat dia banyak bangunan tinggi. Bukan buat bangunan tinggi haram. Ada juga pada hari yang lain, pada akhir zaman, orang yang asal gumala kambing ni jadi kaya raya. Bukan dia haram kaya. Nak cerita akhir zaman. Ha ni makruh. Zaman Nabi tak buang, tak gagal lah dalam masjid. Ha, zaman kita biasa, makruh. Melainkan hajat. Ha, hajat. Maknanya benda yang penting. Kita pun cakap sekadar hajat. Maka harus. Bila tu? Perlahan. Saya saja buat, tak ada faedah, makruh. Bila makruh? Perlahan. Pandai tu beza hukum. Wah-wah-wah tepi, haram pula. Bila haram, kuat, ada orang semayang. Nah? Kuat dah cakap, tapi tak ada orang semayang. Makruh sahaja. Dia nak elak nak pergi ke haram, mengganggu orang buat amal ibadat. Nah? Sebab dalam hal ini kata, laisa lillahi fihim hajah. Yang tiada bagi Allah pada mereka itu hajat. Maknanya Allah Ta'ala tidak perlu. Percakapan lagu tu. Yang Allah Ta'ala perlu, zikir, baca Quran dan sebagainya. Bukan sahaja bercakap dalam masjid, makruh. Dan bermain dalam masjid pun makruh, kau main. Main yang tidak ganggu orang. Nah, dia masuk dalam masjid, main. Waktu bik buah buli. Umpamanya. Nah, tapi tak kacau kan. Makruh. Nah, bukan tempat tujuan tu dibuat masjid. Kalau ganggu orang semayang, dia baru naik kepada hukum haram. Baca Quran haram juga. Kalau orang semayang, kita sengaja baca, sengaja baca kuat, ganggu orang. Hukumnya haram. Baca Quran. Bukan ada buah saja. Nah. Baca Quran. Baru semayang lagi kita baca Quran. Wah, wah, baca Quran. Nah. Nak tunjuk lagu aku sedap kan. Nah. Ganggu orang. Kalau perlahan, harus. Buat satu-satu majlis dalam masjid, dalam surau. Dan keluar suara ini itu bising, keluar. Pada waktu yang tidak munasabah. Kata ulama, hukumnya haram. Bih pada kodoblah malam, satu malam. Maknanya, roliknya orang tidur masa itu. Jiran ada sebelah surau. Ini tak boleh lah. Tak boleh kuat. Nampak? Kena perlahan. Jadi ganggu orang. Walau kata agama bukan nyanyi. Benda agama. Cakap agama tapi kuat aku sedekah. Tapi pada waktu itu, orang tidur. Nampak? Tak boleh. Kena ra'i pula. Agama-agama tak boleh kena ra'i juga korang. Orang komplain pasal isa bang kuat ngajar. Ada boleh komplain. Hari waktu orang ngajar masa itu. Tengok tepat pula. Kuat sangat bang sekal surah. Tak apa, dia memang kena kuat. Dan waktu orang bang tu, waktu orang dah suruh tidur. Jadi tak ada orang terganggu tidurnya dengan sebab azan. Pasal munasabah waktu tu. Waktu bukan waktu orang tidur. Kuliah maghrib, dia kata kuat sangat. Tak ada kopling. Pada masa itu, masih kuliah. Kau satu malam kuliah, wah, wah, wah, tepi. Oh, boleh komplain. Dia ada hak-hak pula. Hak masjid, hak jiran. Kena perlahan. Kau tiga pagi je mula bahan kot speka, wah, wah, luar dah boleh. Nampak? Dalam surah dah buka speka dalam. Kau tiga, tahajud ni bukan wajib bangun. Kali subuh wajib bangun. Dia ada komplain, bang subuh. Dia wajib bangun. Siang mula bukan wajib bangun. Tiba-tiba kita pergi bahan kuat pulak. Nangis pulak kau sebab kau. Benil je kali. Jadi orang tu orang sakit kepala dah. Nampak? Bini tiga hari dah tak balik. Kau bening kepala. Wek-wek-wek bunyi gini. Balas dari minyak gas bakar surat. Ada masalah. Jadi kena perlahan. Pasal waktu tu tidak pernah sabar. Kita nak bising-bising. Boleh ganggu orang. Kena jaga waktu. Asal ni. Larat hukum dia. Habis. Ditanya hadis man takallama fid dunya, man kata man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sana. Hadis ini ditanya marfu' atau mauquf atau lain. Marfu' mana pula? Hadis marfu' tak dengar apa? Tak dengar sudah. Dia panggil ini masuk dalam perbincangan ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis ni dia ada dua jenis yang besar lah. Ada lagi. Pertama dipanggil ilmu hadis riwayah. Yang kedua ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah ni dipercaya tentang sabda-sabda ni. Kita biasa dengar sama tu. Itu bak riwayah tu. Ada satu lagi dipanggil ilmu hadis dirayah. Atau mustalah hadis. Hak ni percaya ni hadis marpok ke, maketok ke, maukuh ke, mu'an'an, dia ada 300 lebih jenis. Hak ni sakit kepala ni. Hak ni dia cara ni. Hak ni dia tanya mustalah ni orang ngaji juga ni. Dia tanya marpok tak marpok. Nah. Ha. Ha. Marpok ni hadis yang diangkatkan kepada Nabi. Aku lihat Nabi. Pernah satu hari Nabi bini-bini. Dia panggil marpok. Ada kait Nabi situ. Nah. Ha. Ataupun mauquf. Mauquf ni hak terhenti. Eh? Tinggal sahabat. Eh? Tinggal dia tak dengar daripada Nabi. Dia dengar sahabat. Ataupun sahabat yang kata. Bukan Nabi yang kata. Eh? Sahabat kata, barang siapa begini-begini? Setengah ulama kata waktu mauquf juga. Baik, tinggal. Jawabnya ada pun hadis man takallama bikalami dunia fil masjid. Ahbatallahu amalahu. Waktu hingga akhirnya. 40 sana. Itu terjemah dulu. Barang siapa yang berkata-kata dengan kalam dunia. Mana hal dunia lah. Fil masjid, dalam masjid. Ahbatallahu amalahu. Menghapus oleh Allah amalnya. 40 sana. 40 tahun. Sekali cakap 40 tahun. Hapus amalan. Dua patah, habis umur lalu. Dua patah 80 tahun. Nah. Dia kata, kata Imam Sarani, hadis ini maudhu', batil, hadis rekaan. Maknanya Nabi tak ucap lagu ni. Nah. Dia kata dalam kitab Asrarul Marfu'ah, hadis ini hadis rekaan. Hadis maudhu', hadis yang haram kita riwayatkan dia. Melainkan kita kena sebut hadis ini maudhu'. Nah. Dia hadis maudhu', hadis yang kita boleh cerita. Tapi kita kena kata hadis yang saya baca tadi maudhu'. Ingatlah kalau maudhu', hadis palsu. Nah. Hadis rekaan. Tak boleh nak beramal lah. Yang boleh beramal hadis do'ih. Nah, hadis doa yang boleh dalam beramal. Nah, hadis rekaan tak boleh nak beramal. Nah, nak cakap aku tak boleh. Cuma boleh sebut dalam bab pengajian. Supaya orang tahu hadis ini maudhu'. Barang siapa yang berkata sepatah dengan kalam dunia, maka apa amalan 40 tahun? Dah dua patah habis. Nombor tak apa-apa dulu. Nyanyi lah ke dia. Nah, nyanyi lah ke dia. 40 tahun sepatah cakap hal dunia mu berat benar. Tak. Nah, jadi benda ni tidak boleh sabar. Bila kaji-kaji-kaji tak ada. Ha, ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini. Hanya cakap pang pada mulut orangnya. Tak ada siapa kemana hadis. Jadi ulama dia kaji pula sana. Silsilah. Rantaian tu siapa ke sahabat tak? Siapa ke Nabi tak? Kadang-kadang siapa tapi orang dia reka ribu lagi nama. Ha, dia ada preka-preka pula. Jadi hadis maudhu', hadis tipu. Kan banyak hadis maudhu', hadis palsu. Kalau kita tak kenal jadi susah. Ulama dulu-dulu dia kenal, dia hafal hadis-hadis palsu ni. Supaya dia dapat cam. Kita ingat sepatah dua. Banyaklah hadis maudhu' ni. Hadis-hadis yang direkakan oleh orang. Kita cakap, kita ingatkan hadis. Dah bukan hadis. Kita kata Nabi bersabda. Salah. Kalau sengaja haram. Nabi tak sabda, dia kata Nabi sabda. Lepas tu berhati-hati. Kadang-kadang hadis itu sahih, tapi kita jemuh tak kena pula. Hadis itu sahih, terjemuh jadi lain. Nah, Nabi sabda man takallama man qala li akhihi yawm al-jumu'ati wal khatibu wal imamu yakhutubu amsik faqat larat. Barang siapa yang berkata-kata ketika imam baca khutbah pada hari Jumaat kepada kawan ni, dikata diam, maka sungguhnya telah larau. Ni perkataan dia tu larau. Nah, Tok Bilal kata telah sia-sia pahala Jumaatnya. Oh, ni banyak ni. Nyaknya dia habis pahala Jumaat. Nabi kata telah larau perbuatan dia tu, kata diam tu. Sepatutnya nasihat orang diam boleh pahala. Tapi dia kata diam, jangan cakap. Diam. Ha, nasihat dia tu larau. Ha, tu larau. Pahala Jumaat boleh. Ha, pahala hari awal tak berlala tu. Tok Bilal kata barang siapa yang berkata-kata pada hari ketika imam membaca khutbah walau dengan berkata diam sekalipun, maka telah sia-sialah pahala Jumaatnya. Ambil dua ni pula tu, pahala Jumaat jadi sia-sia. Ha, ini nyanyi kan. Tok Bilal tak mau ngaji. Tak, orang ke kita itu ambil makan di sana. Tok Bilal imam lama tak orang dekat nampak tu. Ha, masuk belebel pula tak habis sini aja. Ni berlaku. Nah, kemarin kita pergi semayang di Masjid Pengadaan Baru. Gitu. Nah, masjid zaman itu forum. Backup down. Hadirin sekalian. Nabi SAW bersabda, jika kamu berkata kepada kawan kamu ketika imam membaca khutbah diam sahaja pun, maka sia-sialah pahala jemaahmu. Sia-sia pahala jemaah. Nabi kata faqat larauta. Hadis yang satu lagi, faqat larau. Kalau kita kata diam, maka perbuatanmu larau tu. Kata diam tu. Yang ini tidak diberi pahala. Mu kata diam kepada orang. Patutnya nasihat orang boleh pahala. Tapi dah tengah pentingnya khutbah, siapa nasihat orang suruh diam pun, tidak dia beri pahala. Semayang boleh pahala, Jumaat boleh pahala, Mariawal boleh pahala, Intikah boleh pahala. Hal ini bahan sisir pahala Jumaat. Balik bodoh lah, layar semayang lah hari tu. Ini kata hadis lah . Tapi terjemah jadi maudhu'. Jadi rekaan lah pula. Nah, berhati-hati ya dengan terjemah. Sekali dua dia panggil salah. Daripada muda pas tua kata gitu. Dia memang jahil dia kira. Nah, jaga-jaga. Baik. Perkara mengqadarkan semayang ibu bapa. Boleh atau tidak saya mengqadarkan semayang kedua orang tua saya? Sekiranya boleh, dapatlah Datuk menerangkan cara dan bagaimana hendak menjalankannya. Ditanya mufti kita, nak qada semayang orang tua dia hak mati dah. Macam mana caranya? Kalau boleh tolong khabarlah. Ini banyak berlaku permasalahan. Kemuskilan. Semayang qada, semayang fidyah, semayang teman. Dengar molek. Pendek dia jawab. Pasal dia sama-sama nak jawab. Dia kalau acak nak jawab, jadi pendek. Dia gitu, mana-mana. Ini banyak buah dah, jadi pendek dia jawab. Menurut kaul yang muktamad, yang dipegang, yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i, bahawa semayang yang ditinggalkan oleh seorang itu tidak boleh dikabarkan oleh orang lain dan tidak boleh dibayar fidyah. Pegang boleh kan? Itu kita nak pakai sampai kiamat. Ini yang gagah. Yang kemah. Dalam masalah tinggal semayang, tak boleh orang lain khabar. Kerana tidak ada nas. Yang bolehnya yang ada nas. Ingat kan? Umpamanya, ayah kita tinggal puasa. Boleh khabar kerana ada hadis. Sebut dengan jelas. Wahai Rasulullah, ibuku meninggalkan puasa dan mati ia. sebelum sempat daripada membayar. Apakah harus aku puasakan daripadanya? Nabi kata, naam. Boleh, Nabi kata. Jadi boleh. Pasal masalah qadha ni masalah ibadah. Boleh qadha puasa. Pada seorang lagi pula tanya. Seorang ayahku, dia kata nak buat haji. Tapi tak sempat. Kerana dia didahului oleh mati. Dia tanya, boleh aku hajikan daripadanya? Apa ahuju anhu? Adakah boleh aku hajikan daripadanya? Nabi kata, naam, boleh. Boleh. Jadi haji, boleh apa lain buat? Nak? Sama ada yang buat haji itu anak dia, atau dia upah orang. Boleh tak? Semayang tak boleh? Tak boleh kabar. Tidak boleh dikabarkan. Dan tidak boleh dibayar fidyah. Puasa secupak sehari. Kena bayar fidyah. Bukan boleh. Kena bayar fidyah. Kalau ada meninggalkan tarekah. Ataupun wali dia mempuasakan dia. Boleh juga kasi. Kerana seorang perempuan dibenarkan Rasulullah mengkabar puasa ibunya yang telah meninggal. Dia yang puasa, niat ganti puasa ibu dia. Boleh. Semayang tak ada nas. Tidak dibenarkan oleh ulama. Fidyah pun tidak. Yang ada itu kaul yang baik, yang dipertikaikan oleh ulama. Kalau ada orang yang beramal dengan kau tu, ya kira. Pasal ada kau. Tapi tak kuat. Jumhur ulama kata tak boleh. Jadi kita beramal hak kuat. Dan lagu mana nyanyi ayah kita? Ada cara. Kata ulama. Iaitu kita sembahyang lah. Sembahyang kita. Bukan sembahyang qadha ni. Sembahyang kita. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang apa benda, sembahyang sunat. Lepas sembahyang, kita berdoa, kita hadiahkan pahala sembahyang kita itu kepada ibu bapa kita. Ini harus di sisi jumhur ulama. Macam mana itu? Ada pun satu sembahyang yang kita niat qadha atau fidyah, tak ada itu. Ada pun sembahyang kita, itu boleh. Kerana jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan harus menghadiahkan pahala kepada orang yang telah mati. Itu terang dah. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Harus. Jadi, ada alternatif ni. Tak boleh ni saja kita niat qadha. Aku semayang fardu maghrib qadha. Solat. Bapakku niat itu. Tak boleh. Semayang maghrib kita. Semayang isyak kita. Semayang sunat kita. Dan amalan-amalan lain. Kemudian kita niat dalam hati. Aku jadikan pahala, ya Allah, jadikanlah pahala sembahyangku tadi kepada dua ibu bapakku. Ini dibolehkan pada sisi jumhur ulama. Supaya mudah-mudahan banyak pahalanya. Boleh melampung kekurangan dia itu, dosa dia itu, meninggalkan solat. Walaupun ada ulama mengatakan dosa meninggalkan solat ini sangat besar, sukar untuk ditampung dengan amalan-amalan yang lain. Jadi mudah-mudahan dapat juga. Sebab si ulama-ulama sebulat suara berkata, inna lil insan an yaj'ala sawaba amalihi li ghairihi min al amwat hajjan aw salatan aw sauman aw sadaqah aw ghairaha. Dan harus bagi manusia itu menjadikan pahala amalannya kepada orang yang telah mati, sama ada pahala haji atau puasa atau semayang atau sadaqah atau lainnya. Katilawatil Quran, seperti hadiah pahala membaca Quran. Ini diharuskan oleh jumhur ulama. Jangan dengar kata Rasul Dahri. Ngaruk waktu dia ada keluar buku baru menghina Dr. Harun Din. Tajuk penyelewengan Dr. Harun Din, tajuk buku. Ini Rasul Dahri yang keluar CD. Itu bahaya. Dia jenis ambil data, potong bawah. Ambil bawah, atas tak baca. Kita tengok pasal dia waktu tunjuk kitab. Kut CD dia tunjuk kitab. Bila tunjuk kita, dia terbuka kita tu. Hak bawah tu kata harus ramai. Dia tak hati, dia hati hak seorang atas. Hak kata tak boleh. Ahli sengaja. Tidak jujur pada ilmiah. Tak? Tak boleh pakai lagu tu. Dia kena jujur. Bukan kerana mazhab kita. Bila ulama' kata ada, kita kena kata ada. Baru jujur. Ni ulama' ada berlaku khilaf, dia tak rayak khilaf. Dia bahan mufakat ulama' selalu. Yeah. Macam masalah tahlil. Dia kata Imam Syafi'i mengatakan tahlil ini haram. Mana ada masalah tahlil berlaku zaman Imam Syafi'i? Ini pembohongan je lah. Tahlil kediang ni berlaku. Pada zaman mutaakhirin. Zaman sahabat tak ada berlaku tahlil. Majlis tahlil ni kediang. Dia kata Imam Syafi'i kata haram. Ini adalah pembohongan nyata. Zaman Imam Syafi'i belum ada berlaku majlis tahlil. Ini adalah ijtihad ulama kemudian. Ijtihad ulama kemudian. Beripun ramai-ramai, baca la ilaha illallah ramai-ramai, hadiah kepada si mati. Diharuskan oleh ulama. Jangan kata orang tak boleh, tak boleh pergi kejar kuih rumah orang mati. Pekan dia tujuh malam, tujuh mesti nasi apa semua. Itu kacau walak tu. Tak boleh ni, kalau tidak membebankan orang mati, tidak guna duit orang keluarga si mati, tidak ditetapkan tujuh malam apa semua, tak ada masalah. Nak buat tak apa, tak buat tak apa, khilafiyah. Jangan pergi sana nak makan. Jaga-jaga. Buku baru ni, dia hentam Harun Ding pula. Dalam tu dia kata Harun Ding ni banyak tak faham masalah kitab. Apa gitu pula? Dalam BCD tu dia kata tak ramai untuk guru yang pandai macam dia. Itu sakit belaka tu kalau kata gitu. Itu sakit belaka tu. Baik. Jadi tak payah solat. Solat maknanya qada untuk ibu bapa. Tapi semayang kita, kita berdoa, ya Allah, aku hadiahkan amalan pada amalan-amalanku ini kepada ibu bapakku. Diharuskan oleh ulama' dulu dan sekarang. Para doktor mengatakan harus. Sebab kata ulama' dulu. Doktor-doktor kediam. Doktor Wahbah Zuhaili. Salah seorang yang alim fiqh dalam dunia sekarang. Mengatakan hukumnya adalah harus. Dr. Abdul Karim Zaidan. Yang buat tesis. Tentang ilmu fiqh. Yang tesisnya memakan lebih kurang 11 buah kitab yang besar, mengatakan harus kita hadiahkan pahala amalan kita. Nampak? Kerana dalil-dalil yang sangat kuat. Hak ulama' dulu tak saya kira. Kalau nak main hak ulama' moden. Baik. Soalan yang seterusnya. Orang tidak pernah sembahyang membaca Quran kepada si mati. Ini lagi pelik. Dia tak sembahyang. Dia nak ajar Fatihah pula. Orang yang tidak pernah sembahyang waktu dan tidak pernah ke masjid di hari Jumaat, manakala mereka melawat orang mati, dia pun menghadiahkan surah Al-Fatihah, warak-warak dia, atau surah Al-Ikhlas kepada roh si mati. Adakah ini diterima Allah? Jawab panggil. Banyak berlaku tak sembahyang. Mari tahlil. Tak payah tahlil kok. Pasti rasa tahlil kamu. Makan awal-awal sudah tak lambu. Faham? Mama, Yusuf, Dengih, Dalah, Mudut Luar. Waktu ambil makanan. Apa? Daya tahlil. Tak payah tahlil apa? Dia gitu. Gengak je aku. Alhamdulillah fatwa ni. Al-Allamah Syekh Ibn Hajar Al-Makki. Al-Makki mana orang Mekah? Dia orang Mekah. Sama ada dia beranak Mekah atau duduk lama Mekah. Baru dapat Al-Makki. Kalau kita duduk 4 tahun, dia kata Al-Makki. Duduk 2 bulan. Jadi kata, Al-Makki. Tuan Haji Zulkifli Al-Makki. Bapa pergi Mekah ni dah. Dia duduk lama. Dia kena duduk lama. Duduk 10 tahun, 15 tahun baru panggil Al-Makki. Orang Mekah. Tak? Jisul ni orang lain. Al-Haytami. Dalam kitabnya Az-Zawaji. Satu kitab yang sangat baik. Dua buah. Dua jilid yang besar. Dia menghimpunkan dosa-dosa besar. Benda-benda yang dilaknat oleh Allah. Ada menyebutkan tersebut dalam sebuah hadis. Barang siapa yang memeliharakan sembahyang, dimuliakan Allah dengan 5 perkara. 5 perkara dijaga oleh Allah kepada dia. Yang pertama, diangkat daripadanya kesempitan hidup. Tak speak. Bukan jadi hartawan, tidak. Tidak speak. Sebab kalau kaya, dia tak speak. Speak ke mana? Tak cukup. Tak dam. Tak jadi terkejar-kejar sama. Oh, tu speak lah tu. Dia terkepik lain. Terkepik lah tu, minta bantuan wine shop tu terkepik. Speak lain. Kejar sana tak dah. Kereta 5-6 buah dah. Tapi tak boleh nak golek tayar mari surat. Speak tu. Hak ni motosikal buruk. Boleh mari tak mau. Kena walek jatuh esok surat. Bebok jatuh. Boleh pergi. Ha, tu orang luar. Tu ada beza. Takut tak faham. Tak kata nak senang sangat. Speak. Hidup dia jadi speak. Speak ni tak ada. Tak teluh. 24 jam tak teluh. Ambil masa sejam. Nak tadah telinga. Dengar surat tak dam. Tak usah kata nak tadah skok. Nak suruh semelih. Macam ke Nabi Ismail tadah skok. Suruh Nabi Ibrahim semelih. Tadah telinga sejam. Tak dam. Nak. Ha. Dan azab kubur. Kalau jaga semayang. daripada azab kubur. Tak kena azab kubur. Dan dikurniakan Allah kepadanya kitab daripada sebelah kanan. Orang yang boleh kitab sebelah kanan, orang ni tanda bahagia. Bahagia sebenarnya dapat lihat tanda. Di antara tanda bahagia, boleh suratan amalan sebelah kanan. Buku kita. Kalau duk kata ni sepuluh syakbang, tukar buk. Buk ni ya. Buk tu buk lah. Asal dia buk. Oh, putih tak putih tak sebut jadi buk. Dia begitu. Buku. Bila kita beramal, hak kanan tulis hak molek, hak kiri tulis hak tak molek. Kalau buat perkara hak molek, perkara kebajikan, pergi surah, pergi dengar, pergi masjid, pergi kuliah, pergi semayang, pergi tolong orang. Hak kiri tak tulis. Hak kanan tulis. Dia pun tulis. Bila buat hak tidak molek, hak kanan tak tulis. Hak kiri dia tulis. Pasal kerja dia. Hak kanan dia tulis. Duduk saja. Pasal tugas mu pula hak belah kiri. Hak kiri pun tulis. Kapal layar. Dia tulis kerja dia. Hatta hak kita cakap ada orang tulis. Seolah-olah ni ada 2 kesek kiri dan kanan kita. Duk takak sama. Ma yalfazu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah. Tidak melontarkan satu lafaz sekalipun oleh anak Adam. Duk cakap seolah satu patah sekalipun. Melainkan ladaihi pada kiri kanannya. Pada sisinya ada raqib atid. Petugas-petugas bawah jabatan rakyat hati. Tentu dia. Tukang tulis. Seorang, 2 orang jaga. Seorang, 2 recorder ada. Canggih daripada baru ni. Kau kaset MP3. 2 jam ni. Ni tahun boleh ambil. Bila pasang balik, hari kiamat. Malu kohong kita pasang balik. Tak. Baru pecah lubang dah. Kawan kita dengar. Minah dengar. Cerak ke kata kaku. Minah kata. Nah. Baru turun tangga kata selalu kata. Baru pecah lubang. Hari pecah segala rahsia. Hari kiamat. Jadi, segala yang ditulis itu, bila kita mati, dia lipat buku ni. Dia buku. Tak usah cari buku guna-guna. Suruh percaya sudah. Dia lipat buku ni, dia pun ikat. Orang dari tak ada kurang, dah dia nak tambah. Sebab nak tambah kurang ni masih hidup. Bila masih hidup ni, kita istighfar, kita taubat. Daripada perkara itu, malaikat potong. Liquid taper. Ada kan? Robak ada rapat tu. Kalau kita tak buat benda, dia kekal situ. Kita nak tambah kebajikan. Kita sebut sepatah hari, la ilaha illallah sebelum mati. Tambah mula dalam buku. Bila mati, tak tambah. Malaikat kita berdoa lah je lah. Allahumma sawabama qara'na. Atau amilna. Nampak? Li ruhi pulang-pulang. Dengan izin Allah, maka tu orang boleh tambah dalam buku amalan ni. Kalau Tuhan izin, kalau Tuhan tak izin, tak seratik lah 40 malam pun. Tak jadi apa. Nah, ha, dia begitu. Jadi, buku tu mari semula pada hari kiamat. Kita ambil semula. Nah, ha, pasal hari nak jatuh hukum. Nah, ha, padahal lama tu. Buku tu, dia beri kediam. Masa hari hari sekolah, nak tutup enggak, dia pun beri buku. Nah, budak-budak ambil buku report kad, tunjuk ke ayah dah. Ha, dia pun tunjuklah ke ayah dia. Ayah dia kecek kawan dia sebelah. Kawan dia main. Dia merah belaka, ayah jadi kecek. Tak, kalau biru ada, ayah sungguh rumah. Ha, dia gitu. Ha, ni buku akhirat dah ditipu. Faham tak? Ha, merah sebelah, ah, bahan gotang. Gotang sosok yang surang. Ha, jangan main. Eh, akhirat. Ha. Jadi beri ikut sebelah kanan. Bila beri pun ramai-ramai. Dia sebut nama. Si pulang bin si pulang. Sebut nama. Nah, beri. Beri ikut kanan, orang bahagia. Beri ikut kiri, ikut belakang, balik awal. Orang belaka. Nah, beri ikut kanan, maka hitungannya kat kiri jadi mudah. Kira cara mudah dah. Tak apa. Buku report kad, beri ikut belah kanan. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan ada pun orang-orang yang diberi surat amalan daripada pihak kanan, maka dia akan dihisap dengan sedikit lagi. Wa lebih kurang. Pasal orang ni VIP dah ni. Ha? Tengok lebih kurang, masuk surga. Bila dia dapat buku itu, dia akan balik tunjuk kepada keluarga dia. Di padang mahsyar, masrura, dalam keadaan yang sangat gembira. Gembira. Oh memang, ha, macam ni yang budak-budak kan boleh. Tak? Ha, 9A, 8A memang balik nak tunjuk ke rumah ayah. Tak? Takkan pergi kesiak tu lah sungai, 9A. Gaduh kat tu ayah, bersikai nak tunjuk ke ayah ni, 5A, 9A suka. Tak? Ha. Dan kalau awak boleh 9E, nah, takkan nak bahik laju, bahik slow je lah. Siapa nak terjun dengan parik, tak boleh tunjuk. Ah, dia gitu je. Ha, gembira sangat. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, fasawfa yad'u subura, na'uzubillah. Dan ada pun yang dapat surat amalan daripada belakang, atau daripada kiri tanda tak molek. Fasal fayaza'u subura. Dia akan kata gini. Celaka dah aku. Celaka dah aku. Dia akan kata. Bahan tanah dah aku hari ni. Sudah kerja dah. Pasal apa gitu? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu kana dalam dunia. Dengan anak beranak dia. Dengan anak bini dia. Kerjanya berhibur saja. Kerjanya bersuka galak saja. Tak ada nak pergi masjid. Tak ada nak dengar. Tak ada nak buat benda wajib. Tak campur jemaah. Muna jemaah pandang mula. Aku tak ada kena-kena. Nabi kata tak. Alaikum bil jemaah. Taklah kamu menyertai jemaah. Golongan orang ramai. Tak. Ha? Tak. Tak ada kena-kena. Kerja dia. Boleh gaji. Makan angin. Nampak? Pak makan angin. Makan air. Ha? Jadi gitu. Akhir kali, makan tanah. Itu. Nah, rumah dari sebuah jadi dua buah. Dua buah jadi tiga buah. Anak dia, sebuah seorang kereta. Kerjanya gembira. Nah, melancong situ, melancong sini. Tak salah. Siapa tak dang hak wajib. Ha, ni kata. Nah, tak kenal surah, tak kenal masjid. Baik. Dan melalui titi siratil mustaqim di hari kiamat, seperti kilat. Macam kilat. Kerana jaga semayang. Jaga semayang. Nah, nah, lima waktu. Ha. Semayang kita ni dia hidup. Dia hidup semayang kita ni. Kalau kita jaga dia, jadi sihat. Kalau kita tak jaga, dia jadi menyakit. Orang menyakit, payah anak tolong orang kan. Tak? Anak-anak menyakit belaka. Nampak? Ngokor, nak rebah. Nak tolong mana kita? Tak, ha, biar sehat belaka anak-anak. Jadi gemuk, sehat belaka. Tubuh, macam undertaker belaka. Bau sedap suruh. Ha, semayang kita, kita jaga dia. Dia boleh tolong kita balik. Hari kita tak rok. Anak-anak kita rok. Tak? Ha. Lima hari tolong lah. Hari kita tak rok. Cetak hari kiamat ni. Tak rok. Amalan lah tolong. Kalau hari tolong, dah amalan aku kekek. Amalan tu bagi bahagi eight amalan ni. Kalau dia nyanyi amalan tu biar gagah. Melintas seperti kilat. Wajib kita beriktikad ada titian di hari mahsyar nanti. Titian yang diletakkan di atas api neraka jahanam. Nampak? Dia ada larian tong kat ni. Tak boleh nak lari ikut lain. Mesti kena lalu ikut ni. Tak boleh nak tembok, nak liung ikut biga, ikut kanan, ikut belakang tak si. Wa ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang kamu yang terlepas. Illa wariduha. Melainkan kena lalu jambatan. Bawah api. Bukan bawah tu sungai. Makanya jambatan tu mula. Boleh tahan jatuhlah sungai. Dalam air. Tak? Bawah ada orang kutik lokang. Hak nu, dengan kerja hanam. Jatuh tengok, air Abu Lahab duduk dalam. Balik awal. Jadi disebut dalam hadis ada yang melintah itu sampai puluhan ribu tahun. Melintah saja. Melintah saja ribuan tahun. Mau jauh. Jauh. Tapi jauh kalau kita naik benda yang laju sebetul. Jauh. 5,000 batu mekoh. Naik. Jet ini 8 jam. 7 jam. Tak. Kalau jet laju lagi 5 jam boleh sampai mekoh. Tak. Zaman dulu naik. Kapal apa? Kapal tu lah. Malah orang nak sebut-sebut. Faham? Naik kapal tu lah. 2-3 bulan. Tak. 3 bulan. Tengok lah. Orang kuat tu. Ingat lagi eh. Kita dengar cerita orang. Kalau kita tengok baru ni dia tak banyak mana. Dia pusing kat orang milih ayah ni. Lepas dengar kapal apa lagi. Gonyol tak tangga lagi. Kat peluk ayam. Di kapal ayah orang jota-jota habis. Bang, kepala ayam peluk ayam. Ada pulak belum kat orang tuhuk peluk ayam. Macam-macam tu. Kata bodoh aku. Baik. Tengok. Daripada 3 bulan. Jarak samanya 5,000 batu lah. Tapi dah orang susah. Naik kapal tu. Tiang panjang. Dan ini orang senang. Naik orang laju. 5 jam. Dah kadu kilat. Kilat laju lagi. Kilat laju kilat. Kilat mari tak rapor. Kepawi belolek. Lepri mampu. Last man, pemain 3 orang. 5 korban kilat. Nampak? Dah guruh dah tembak lagi. Main bola ni masa. Khatmawi hutih gulik lagi. Mari dia lah. Kalau mari gambar selur, dia tahan kilat. Kita pun elok. Kakak-kakak kena. Laju. Bang. Anu, pelui. Tu kilat. Mana laju lah. Tak tahulah berapa ribu kilometer sejam. Mudah-mudahan kita ni, hak mitah masang kilat. Biar malam kita dah macam kilat kulat pun. Tapi kita tak mahu lah nitah lambat-lambat nyanyi kita. Ada yang macam burung terbang laju dah. Macam burung terbang. Burung terbang laju dah. Sejenis burung helang. Dia boleh terjung daripada atas bawah dengan sayap dia. 114 kilometer sejam. 114 laju dah. Okey, gitu lah. 100 kilometer sejam. Dia boleh jemurang. Laju lah. Laju dah. Ada yang macam kuda berlari. Ada yang macam orang berjalan. Mita. Bila macam orang berjalan, kau jauh ni jauh. Kau macam tidak, derah. Seminit siapa? Kau macam burung, 2 jam siapa? Kau orang jalan, lama. Cerita jalan. Lama nak boleh siapa nak pasok. Kau naik mutuk, 4 kali girang je. Kita baru siapa ni ni. Tapi yang gelanggang. Mana? Ni gitu. Ikut amalan. Amalan kita laju dengan perkara-perkara akhirat. Dia jadi laju. Amalan kita lambat. Jadi lambat. Lambat nak bangun semayang. Dengar orang bangsa pula. Allah. Bang pula tu bilang ni. Alahnya aku nak agak belakang. Berasa macam ada seni punggung ni. 2 bit. Jadi lambat jalan. Dia kalau tunggu orang lambat abang, lambat abang. Sedap abang. Boleh semayang pulak aku juga. Ikut amalan. Banyak lah ikut amalan akhirat ni. Macam mari semayang jemaah lah. Tak, mari awal pas subuh. Boleh saya kota. Pas subuh mari. Lepas semayang subuh, bila air tegak, pergi semayang Jumaat dulu. Di awal. Saya kau utuh boleh. Pergi pukul 8.30 ke 9, semayang Jumaat boleh saya kau lembu. Tak? Pergi pukul 11, saya kau kambing. Tak? Pergi pukul 12, saya kau ayam. Tak? Pergi pukul 12.30, saya kau burung. Pergi orang nak baca khutbah dah, telur burung ciok boleh. Macam kita ni, muka set telur ni. Boleh telur, buku ciok. Boleh buat arung. Nampak? Macam khutbah dah, ada orang telur tak ada, kulit telur tak boleh. Tak? Itu atas amalan, atas derah tak. Muka kita memang muka telur ciok dah. Nak bandar dia apa? Nak pula hak khutbah zaman ni, kalau ada apa, tak nak pergi awal. Kau sakit kepala. Pak Utin mana ada dia apa dengar khutbah. Dan masuk syurga dengan tiada hisab. Allahumma ja'anna minhum, itulah Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka itu. Dan barang siapa yang cuai daripada semayang, diseksa Allah ke atasnya 15 kali. 5 di dunia dan 3 ketika mati. Dalam dunia ni dah sunat ziarah kalau mati. Ulama sebut. Malaikat sebelah rumah. Kerana malu mati boleh. Sebelah rumah. Kalau tak pergi nampak sangat. Jaga juga. Ibu bapa dia. Dia orang semayang. Takut jadi balah pula dengan ibu bapa dia. Kalau tak jauh tak nampak mata dah jauh pergi. Benda tujuannya supaya orang yang macam dia juga insaf. Tak ramai orang mari. Seorang dua yang mari. Menawak. Dia ada hukuman dia. Dan setengah kitab fiqh kata bila mati tak boleh tanam kat orang ramai. Tapi kena buat kubur suku. Dalam kawasan perkuburan Islam. Tapi buat pagar suku. Dan ditulis pada pintu pagar itu perkuburan orang yang tidak sembahyang. Disebut dalam kitab-kitab Jawi. Hebat. Leni bus belah tu belah. Tukang rombok masjid. Ubus sebelah Syekh Ibrahim. Dia semayang ke darah harap. Tikang toto. Sebelah Syekh Ibrahim. Nak dekat dengan dia. Buat sui. Tak sungguh. Tak boleh. Jadi tidak ada pengajaran bagi orang itu. Ulama tujuannya sihat. Kita nampak sekali tak boleh. Tapi tujuannya bagus. Untuk orang yang macam dia juga insaf. Bawa kaki jahat, kaki kedaruh, harap pun semua kalau mati gelap. Orang jangan nawak ramah-ramah. Supaya orang yang kaki harap macam dia juga, mari kadar ke diri. Ini rasa menggoh saja. Dia orang zalim, tak pernah orang nawak. Jadi tidak ada pengajaran. Macam dibunuh, pembunuh. Ada pengajaran. Pengajaran orang yang mati dah dia, mungkin serap pada dia. Pengajaran dia, untuk menakutkan orang yang nak buat macam dia juga. Hak masih ada lagi. Dia gitu. Dia tak ada dah. Habis cerita dah. Lima dalam dunia. Lima dalam dunia. Sehingga dia tidak digalakkan kita hadir jamuan. Kalau buat jamuan. Tak payah pergi. Pasal tak sembahyang. Kita pergi juga. Nak terimam. Lampak dengan nasi. Tuan rumah mayang ke tak? Tuan rumah dah semayang. Ayah open. Dah mungkin kedarah buat apa? Sahabat-sahabat pesan lah kan. Jangan kamu makan-makan daripada majamuan orang-orang yang mutaqin. Orang-orang yang takut kepada Allah. Supaya dapat keberkatan. Nasi yang masuk dalam perut kita. Dia tak takut Tuhan. Dia jamu kita gerai pula. Tak cemel lah. Dan tiga dalam kuburnya. Dalam kubur kena azab. Dan tiga ketika keluar daripada kubur. Adapun seksa dalam dunia yang pertama dia angkat berkat daripada umurnya. Umur tidak berkat. Mana berkat ni tidak ada kebajikan. Umur panjang 85. 90. 16 kali nafas kalau tiup liling hari jadi baru habis liling. Panjangnya umur. Dan kalau umur 10 tahun 10 liling. Dah 83, kira lah. Berapa kali belahok atas kek. Nak boleh kabi liling. panjang umur tapi tidak berkat. Mana tidak ada kebajikan dalam umur. Panjang umur 60-70 tapi tak ada kebajikan. Umur pendek tapi ada kebajikan. Duk surah daripada muda. Ha, 45 mati dah. Ha, tak umur baru panggil umur berkat. Tak ada kebajikan padangnya tidur. Tidur 20 tahun. Tak ada berkat. Kalau kita tidur 8 jam hari, umur kita 60 tahun, mana kita tidur 20 tahun. Nah, pasal 8 jam adalah 1/3 daripada sehari. Nah, 20 tahun 1/3 daripada 60 tahun. Oh, lama tidur 20 tahun tidur je. Nah, itu orang ibadat. Nah, 20 tahun tidur saja, lamanya kita. Mana tak berkat tu? Kuranglah keberkatan ni. Kebajikan tak ada. Habis 20 tahun tidur. Nah, kalau sehari 8 jam, tak masuk duduk 2 jam ni lah jamak. Pagi sejam, malam sejam, lah jamak. 2 jam pula. 60 tahun. Berapa tahun duduk jambang? 2 tahun duduk jambang. Lama. Nah. Kedua, dihapuskan tanda orang soleh daripada mukanya. Muka ni walaupun putih, tak ada muka batoleh. Muka jadi muka kotor. Na'udzubillah. Ketiga, tiap-tiap amalan dikerjakan tidak diberi pahala oleh Allah. Beramal tak boleh pahala. Dia nak ratik lagu mana? Nak hadiah patihah orang kan? Tak boleh. Berarti kita nak hadiah pahala kita ni, mesti kita ni amalan kita diterima oleh Allah. Bila diterima oleh Allah, kata Al-Imam Nawawi, amalan kepahala itu jadi milik kita. Bila dah jadi milik kita, boleh kita nak beri kepada siapa-siapa. Ha, dia lagu tu. Keempat, tidak diangkat doa ke langit. Berdoa ke langit, Tuhan tak angkat. Kerana tidak mahu sujud kepada Allah. Tidak ada bahagian doa orang soleh padanya. Kalau orang berdoa, ya Allah, nampak? Ha. Ha? Gini, gini, gini, gini. Kalangan orang-orang yang soleh, maka dia tak masuk dalam orang soleh. Orang yang semayang masuk, walaupun tak soleh. Tapi dari jaga semayang. Nah, walaupun anak, jaga juga semayang. Sebab kita ni, mesti tidak sempurna. Tak, bukan maksum macam Nabi. Molek kan ni ada, padak kena kita. Nah, ha, dah apalah jenis kita ni. Jaga semayang. Nah, mudah-mudahan dengan kita jaga semayang, berkat kita jaga semayang, Allah Ta'ala ampunkan hak dak kena kita tu. Ada prosesi yang lain tidak saya sebutkan kerana panjang.